Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Sampai mana kita? Sampai mana kita ya? Atau wafatnya Abu Thalib. Ya, ini Abu Thalib didatangi oleh sekumpulan dari tokoh-tokoh Quraisy yang mereka ingin berdamai bahasanya dengan Rasulullah SAW. Bapak Anta ilaihi Abu Thalib. Abu Thalib pun memanggil keponakannya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi panggilan sang paman, yakni Abu Thalib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah menjumpai pamannya, pamannya pun langsung berkata kepada beliau, "Ya ibn akhi, wahai keponakan, ha'ulai asyrafu qaumika." Mereka itu adalah petinggi-petinggi, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh kaummu. "Qad ijtama'u laka liyu'tuka waliyakhudu minka." Mereka sungguh telah berkumpul, bertekad supaya mereka memberimu dan supaya mereka juga mengambil darimu. Mereka ingin memberi sesuatu kepadamu dan mereka juga ingin mengambil darimu. Bahasa lainnya, sama-sama damailah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, kalimatan wahidatan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iya, baik. Aku hanya menginginkan satu kalimat dari mereka. Tu'tuniha." Satu kalimat yang mereka berikan kepadaku. "Tamlikuna bihal Arab." Mereka bisa menguasai Arab. Watadinulakum bihal Ajam. Dan orang-orang Ajam bisa beragama sebagai orang agama kalian. Satu kalimat saja aku minta dari mereka. Pakar Abu Jahal didengar oleh Abu Jahal. "Naam wa abi." "Iya, bapakmu yang menjadi keputusannya." Saking gembiranya Abu Jahal. "Asyur kalimat." "Jangankan satu kalimat, 10 kalimat yang kau mintakan berikan. Yang penting kita damai, tidak saling cela. 10 kalimat aku berikan. 10 kalimat kami berikan." Allah, lalu Rasulullah SAW dengan tegas menyebutkan satu kalimat itu. "Taqulun," kalian ucapkan, "la ilaha illallah wa takhla'una ma ta'buduna min dunih." Ucapkan la ilaha illallah dan tinggalkan segala sesembahan dari selain Allah. Itu saja yang aku bilang. Arab-Arab ya, zaman dahulu mereka mengerti bahasa Arab. Konsekuensinya, kalau mengucapkan la ilaha illallah, ini berat bagi mereka, orang-orang musyrik di zaman dahulu. Kenapa? Mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan dari selain Allah. La ta'uzza mana. Ini konsekuensinya kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiru." Mereka ketika dikatakan, ucapkanlah la ilaha illallah, yastakbirun. Mereka menyombongkan diri. Kenapa? Karena mereka faham makna la ilaha illallah. La ilaha illallah itu maknanya, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah. Jadi kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya, sesembahan-sesembahan selain Allah itu ditinggalkan. Patung, segala yang disembah dari selain Allah, berhala-berhala itu ditinggalkan. Kalau mengucapkan la ilaha illallah, Makanya mereka anti mengucapkan la ilaha illallah. Mereka mengatakan a'inna ladariku alihatina bisya'ir majnun. Apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami ini karena seorang penyair yang gila ini? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ini mereka orang Arab zaman dahulu, musyrikin zaman dahulu. Ya, lebih faham daripada mereka munafikin yang terjadi di Madinah mengucapkan la ilaha illallah tetapi hatinya membenci Islam. Ya, sebagaimana juga orang-orang musyrikin yang terjadi di zaman kita sekarang ini, mereka kalau dikatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bahkan bisa sampai 1000 kali, tetapi lihat perbuatannya, beribadah kepada selain Allah, menyembelih untuk penghuni ini dan itu, menyembelih kepala sapi untuk penjaga lautan, untuk penjaga sungai ini dan itu, melakukan kesyirikan kepada Allah. Ketika dikatakan ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, mereka mengucapkan. Beda musyrikin zaman dahulu, Rasulullah SAW meminta satu saja, ucapkan la ilaha illallah, sudah kalian memiliki Arab ini semua, kalian yang kuasai Arab ini semua, yang kalian yang kuasai. Orang ajam akan mengikuti apa yang kalian dakwahkan dari agama ini. Jangan satu kali itu saja. Fasaffaqu bi aydihim, mereka pun menepuk tangan-tangan mereka lalu berkata, aturidu ya Muhammad an taj'al al-aliha ilahan wahidan. Wahai Muhammad, apakah engkau menginginkan kami cuma menjadikan sembah yang satu saja? Inna amraka la'ajab, sungguh urusanmu ini sangat mengherankan. Tidak mungkin kami mengucapkan la ilaha illallah. Apakah kami menjadikan Tuhan itu satu saja? Enggak mungkin. Mereka ada Tuhan penukang, Tuhan bagian ini, Tuhan bagian ini, bagian ini, sesembahan bagian ini, itu yang diinginkan oleh mereka. Kalau la ilaha illallah berarti menjadikan Tuhan hanya satu, yang diibadahi hanya Allah. Lata, Uzza, Madat, nama-nama berhala mereka tidak diibadahi. Kata mereka, inna amroka la'aj, urusan ini sangat mengherankan. Tuma kala ba'atuhu bipa'u, sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling berkata, inna wallahi ma hadha rujul bimu'tinu syai'an mimma turidu. Demi Allah, orang ini tidak akan memberikan apa yang kalian inginkan itu, dia tidak akan memberikan orang ini. Kokoh betul orang ini ya, memang tidak bisa betul. Wallahu wallahu ala dini abaikum, sudah pergi. Tetaplah kalian berada di atas agama nenek moyang kalian. Hatta yahkumullahu bainakum wa bainahum, sampai Allah menghukumi antara kita dan dia. Luar biasa mereka. Sampai Allah menghukumi mereka di atas kesyirikan padahal. Dah, pergi saja. Enggak mungkin kita bersatu sama orang ini. Tumma tafarraqu, kemudian mereka berpecah pergi lagi. Satu lagi tidak berhasil. Faqala Abu Thalib, Abu Thalib berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ya ibn akhi, demi Allah wahai keponakanku, ma ra'aituka sa'altahum syatr, aku tidak melihat engkau meminta banyak dari mereka. Hanya satu pada hari yang engkau minta. Tetapi mereka langsung pergi bercerai-berai. Falamma qala Abu Thalib, tamia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Islam. Ketika Abu Thalib mengucapkan ucapan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berharap bisa mengislamkan Abu Thalib. Berharap Islam Abu Thalib. Karena paman beliau, orang dekat beliau. Yang lain saja bisa masuk Islam. Harapan Rasulullah SAW, Abu Thalib juga menerima. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Ai'am, betul wahai paman." Masya Allah, dalam pembicaraan, ya, supaya terjadi kehangatan, saling kata, "Betul, betul paman." Fa'anta fa'kulha. Masya Allah, sekarang engkau wahai paman, ucapkanlah paman. Masya Allah, Rasulullah SAW, "Istahadalaka biha syafa'ata yawmal qiyamah." kalau engkau ucapkan la ilaha illallah wahai paman, engkau akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Luar biasa. Betapa haris semangat Rasulullah SAW terhadap keluarganya, pamannya yang selalu menolongnya, selalu mendukungnya dari orang-orang musyrikin Quraisy. Betapa besar harapan Rasulullah SAW supaya Abu Thalib ini bisa masuk Islam. Falamma ra'a hirsa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ketika Abu Thalib melihat betapa semangatnya keponakannya ini ya supaya Abu Thalib mengucapkan kalimat ini, Abu Thalib lantas berkata, wallahi demi Allah, kata Abu Thalib, laula makhafatus sabah alayka wa ala bani abika min ba'di wa antum quraish anni innama qultuha jaz'an min al-mut la qultuha. Wahai keponakanku demi Allah, kalaulah bukan khawatir celaan terhadapmu dan celaan kepada anak-anak ayahmu yang setelahku, yakni dari keturunan aku, dan kalaulah bukan khawatir orang Quraisy menyangka bahwa aku mengucapkannya ini karena takut mati, tentu akan aku ucapkan. Jadi Abu Thalib ini tidak mau mengucapkan la ilaha illallah ini takut nanti dikira oleh orang Quraisy, Abu Thalib ini takut mati. Makanya mengucapkan la ilaha illallah. Ini perkiraan Abu Thalib. Ya. Allahu musta'an, luar biasa ya. Itulah hidayah milik Allah. La aquluha illa la usarruka biha. Tidaklah aku mengucapkannya melainkan karena ingin menyenangkan hatimu. Luar biasa. Aku ingin mengucapkannya karena ingin menyenangkan hatimu. Engkau sangat bersemangat, ya, sangat tinggi. Engkau sangat kuat keinginan supaya aku mengucapkannya. Aku mau mengucapkannya, mau aku ucapkan. Tapi aku khawatir nanti mereka mengira karena aku takut mati, makanya aku tidak mau mengucapkan itu. Abu Thalib pun betapa sayangnya dengan Rasulullah SAW. Melihat keponakannya begitu semangat supaya pamannya mengucapkan la ilaha illallah, Abu Thalib pun sedih, sayang. Aku mau mengucapkannya karena ingin menyenangkan hatimu, bukan ketulusan di hatinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hidayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal. Makanya kalau kita dakwah itu, ya, kalau kita berdakwah jangan terlalu ambisi terhadap manusia supaya mereka masuk ke dakwah, supaya mereka mau mengikuti kita. Kita hanya bisa menyampaikan dengan hikmah, sesuai dengan penjelasan, sesuai dengan dalil. Ya sudah. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Taufik bila kita. Falamma taqaraba min Abi Thalib al-maut, ketika Abu Thalib sudah mendekati ajalnya, nadhara Abbas ilaihi muharriku syafatayhi. Abbas melihat kedua bibirnya bergerak. Fa asgha ilaihi bi udhunihi. Abbas pun melengketkan ya telinganya ke mulut, ke bibir Abu Thalib. Abbas lalu berkata, ya ibn akhi, wahai keponakanku. Abbas juga memanggil Rasulullah, ya ibn akhi, wahai keponakanku. Karena Abbas sama Abu Thalib ini apa hubungannya? Kakak adik. Wahai keponakanku, wallahi demi Allah, laqad qala akhi al-kalimata allati amartahu an yaqulaha. Sungguh saudaraku ini sudah mengucapkan kalimat yang kau perintahkan dia untuk mengucapkannya. Karena aku bibirnya bergerak, Abbas mendekatkan telinganya. Ya kalau bibir bergerak itu kan wajar ya, sekedar bergerak. Tidak terdengar gitu. Hanya bergerak bibir. Entah bisa jadi karena ingin menyenangkan Rasul tadi, ya. Tetapi tidak terucap, hanya bibirnya yang bergerak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lam asma', aku tidak mendengar." Qala, maka Allah turunkan firman-Nya tentang kejadian yang terjadi antara Rasulullah dan petinggi-petinggi Quraisy tadi sebelum Abu Thalib wafat. Allah sebutkan dalam surat Sad wal Qur'an lidzikri, al-Qur'an ini yang memiliki peringatan Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq. Bahkan orang-orang kafir itu dalam kesombongan dan penentangan. Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad itu ingin menjadikan Tuhan satu saja? Inna hadza la syai'un 'ujab. Ini sangat mengherankan. Wa antaraqal mala'u minhum. Orang petinggi-petinggi mereka pergi. Alimsyu, mereka pergi dan berkata, wasbiru 'ala alihatikum. Bersabarlah kalian dalam menyembah Tuhan Tuhan kalian. Inna hadza la syai'un yurad. Inilah yang diinginkan. Ini yang disebutkan oleh mereka tadi. Allah mengisahkan dalam surat Saf, ya, apa yang terjadi antara dialog Rasulullah SAW dengan mereka, penentangan dari mereka, dan jawaban dari Rasulullah SAW. Allah kisahkan dalam surat Surah Saf. Ma sami'na bihadha fil millatil akhirah. Dan kami tidak melihat, mendengar yang demikian ini dari agama-agama yang lain. Ya'nun Nasara. Nasara, orang-orang Nasara yang mengatakan inna Allah thalithu thalathah, Allah itu ya satu dari tiga, ya. Kami tidak melihat, ya, tidak mendengar yang disampaikan oleh Muhammad ini. Agama baru. Ya. Ini kata mereka. Inilah ya sebelum wafatnya Abu Thalib. Ini yang disebutkan oleh Syam, ya. Disebutkan pula dalam riwayat yang lain. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari bahkan sebelum wafatnya Abu Thalib. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, dari Al-Musayyab bin Huzn di dalam sahihnya, di dalam Sahih Al-Bukhari nomor 3884. Inna Abu Talib lama hadaratul wafah, Abu Talib ketika menjelang wafat, dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui beliau. Wa indahu Abu Jahal, dan di situ ada Abu Jahal, ya. Ada siapa? Abu Jahal. Ya, Abu Jahal itu ya tadi yang termasuk berkumpul di situ, ya. Di situ ada Abu Jahal. Mungkin yang lain pulang, Abu Jahal masih tetap di situ. Ya. Wallahu a'lam, atau pada kejadian yang lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai keponakan yang sangat sayang kepada pamannya secara tabiat. I am, wahai paman, kul, katakanlah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Kalimatan uhajulaka biha indallah, suatu kalimat yang nanti aku akan membelamu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Abu Jahal, di situ ada Abu Jahal, di situ juga ada Abdullah bin Abi Umayyah. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ya Abu Talib, wahai Abu Talib, tarhabu an millati Abdul Muttalib, engkau benci, engkau tidak suka dengan agama nenek moyangmu, dengan agamanya Abdul Muttalib. Di sini terjadi perjuangan masing-masing dari kedua belah pihak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk keselamatan pamannya di negeri akhirat. Namun mereka juga musyriki. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berjuang juga untuk menjerumuskan Abu Thalib supaya meninggal dalam keadaan musyrik. Falam yazala, mereka selalu yukallimanihi, mengucapkan kalimat itu kepada Abu Thalib, atarhabu an millati Abdul Muttalib, atarhabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Thalib, kamu tidak suka dengan agama nenek moyangmu, tidak suka dengan agama bapakmu sendiri, agama Abdul Muttalib, wahai Abu Thalib. Menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta qala akhiru syai'in kallamahum bihi ala millati Abdul Muttalib, sampai disebutkan akhir sesuatu yang diucapkannya adalah ala millati Abdul Muttalib. Bisa jadi dia gerak tadi, ya, itu di atas agamanya Abdul Muttalib, di atas kesyirikan. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam saking sayangnya kepada pamannya, beliau belum juga belum juga menyerah, padahal Abu Thalib sudah meninggal, belum juga menyerah, masih tetap luar biasa. Perhatikan, ya, berarti Abu Thalib itu kedudukannya sangat tinggi di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pamannya yang selalu menolong dakwahnya, yang selalu membantunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika Abu Thalib sudah meninggal, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu selama aku tidak melihatmu. Luar biasa. Maka lalu Allah turunkan surah At-Taubah ayat yang ke-113. Di situ Allah berfirman, "Ma kana lin-nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin." Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang musyrikin. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka kerabat yang paling dekat, walaupun mereka sedekat-dekat kerabat kepadanya. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwa mereka itu adalah penduduk neraka jahim. Dan Allah turunkan pula surah Al-Qasas ayat yang ke-56. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakinallah, tetapi Allah yang memberikan petunjuk. Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai sekalipun. Paman beliau yang sangat beliau cintai. Engkau tidak bisa. Hidayah di sini maksudnya hidayah taufik. Hidayah yang merasuk ke hati. Engkau tidak bisa, wahai Muhammad. Karena Allah. Ini menunjukkan kepada kita, masyaallah hibah, betapa mahalnya hidayah itu, mahal sekali. Jagalah. Abu Thalib, orang dekat Rasulullah SAW pun tidak mendapatkannya. Maka jangan kita sia-siakan. Mari kita rawat, mari kita istiqomah selalu di jalan yang lurus. Demikian pula di sini memberikan faedah kepada kita, hati-hati dalam pertemanan. Lihat Abu Thalib. Siapa yang menjerumuskannya sehingga dia meninggal dalam keadaan musyrik? Siapa yang menjerumuskannya? Temannya, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Teman, ya. Bahaya teman itu betul-betul bahaya kalau teman buruk, ya. Mereka juga berjuang sebagaimana Rasulullah SAW juga berjuang. Teman yang buruk seperti itu akan berusaha mengajak kita untuk sesat, akan berusaha mengajak kita untuk rusak sebagaimana mereka juga rusak. Hati-hati dalam berteman, masyaallah hikmah. Jangan berteman dengan orang-orang yang buruk, dengan orang-orang yang jelek akhlaknya, jelek manhajnya, jelek perangainya, jangan. Sesungguhnya teman itu mengikuti kepada temannya. Nasallahu salamatan wal afiyah. Faedah yang sangat berharga malam hari ini, mudah-mudahan ya bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang, ya, tentang kisah yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.